Terima kasih Slengger. Dan yang berikut ini buat bangsatku yang cantik. Bisa minta tepuk tangannya mengikuti irama semua. Buya, we gonna do it in the reggae style. Pri-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Goyang reggae semua satu lapangan di sini. Woyo. Yo yo yo. That's right. Yo, check this one, that's how style. Are you ready? Bangsatku yang cantik, kau memang fantastik. Kau buat diriku menjadi jungkir balik. Bangsatku yang cantik, kau memang fantastik. Kau buat diriku menjadi jungkir balik. Hanyalah dirimu di dalam hatiku, melebihi langit-langit dan bulan di angkasa. Bangsatku yang cantik. Hey, bangsat. Hey. Bangsatku jadi gempo. Bangsatku yang cantik. Slengers, come on. Oh, bangsatku tercinta, jangan kau maki aku. Bangsatku yang cantik. Airbus.